إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم إن شاء الله masih melanjutkan pelajaran kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membaca pada bab al-muhafadzati 'alal a'mal, bab anjuran untuk menjaga amalan-amalan. Kita baca sampai pada ayat yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah di surat Al-Hijr ayat 99. Wa qala Allah ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqinu, sampai datang kepadamu al-maut, keyakinan, yakni al-maut, kematian. Ayat ini barakallahu fikum dijadikan hujjah oleh al-imam an-Nawawi rahmatullah alaih akan anjuran untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla secara rutin. Anjuran menjaga ibadah-ibadah secara rutin sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqinu, sampai kematian menjemput dirimu. Sehingga mafhum yang dipahami dari ayat yang mulia ini, selama kita masih hidup, selama kita masih belum dijemput oleh kematian, kita dianjurkan untuk terus-menerus beribadah dengan berbagai macam jenisnya. Karena memang untuk inilah tujuan kita dicipta, untuk beribadah. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Sehingga ayat yang mulia ini memerintahkan kepada kita untuk terus-menerus merutinkan, melanggengkan ibadah-ibadah sampai kita didatangi oleh al-maut, didatangi oleh kematian. Fatalimana azianullah yakum, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat yang lainnya, fa'idha faraghta fansub. Apabila engkau sudah selesai dari satu amalan, maka bangkitlah engkau untuk melakukan amalan yang lainnya. Ya, apabila sudah selesai beramal ini, beraktivitas ini, maka hendaknya engkau menjalankan amalan yang lain. Jangan kemudian duduk termenung, tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, dunianya, atau akhiratnya. Tapi hendaknya kita terus menjaga waktu-waktu kita untuk berkesinambungan dalam menjalankan ketaatan. Fadhal liman azanallahu yakum. Orang-orang sufiyah berdalil dengan ayat ini atau salah dalam memahami ayat ini untuk mendukung kebid'ahan mereka. Barakallahu fikum, mereka mengatakan bahwasanya kalau tingkatan tarekat mereka sudah sampai pada tingkatan al-yakin, maka mereka sudah tidak lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka memahami makna al-yakin di sini tidak seperti yang dipahami oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan al-yakin yang dimaksud di sini adalah apa? Al-maut. Kematian. Sebagaimana beliau ketika menyebutkan sahabat yang mulia Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu, amma Uthman faqad atahu al-yaqin. Ketika Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu meninggal dunia, Rasulullah SAW menyatakan adapun Uthman faqad atahu al-yaqin, maka dia sudah dijemput oleh keyakinan, yakni kematian. Jadi makna al-yaqin adalah al-maut, kematian. Tapi orang-orang sufi, ya, mereka memahami bahwasannya al-yakin di sini adalah tingkatan tarekat yang mereka ada-adakan. Ya, sehingga mereka memiliki tingkatan-tingkatan dalam tarekat tasawuf yang mereka jalani. Tatkala sudah pada tingkatan al-yakin, ya, tingkatan ma'rifah, maka mereka sudah tidak lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla karena sudah tingkatan keyakinan, sudah kasyaf, tersingkap alam gaib pada dirinya. Sebagiannya lagi lebih parah, sudah menyatu antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dirinya karena sudah bersatu dengan Allah, maka siapa Tuhan, siapa hamba? Kalau begitu, kata mereka. Ya. Siapa yang Tuhan, siapa yang hamba? Karena dirinya sudah menyatu dengan Allah, maka mau menyembah siapa lagi? Dirinya sudah tingkatan al-yakin. Oleh karena itu mereka sudah enggak beribadah. Karena tingkatannya sudah paling tinggi, sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatannya al-yakin. Ya, fa subhanallah, masyaallah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini di antara sekian banyak bentuk kesesatan tarekat sufiyah. Ketiga, mereka mengada-adakan bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, padahal ayat yang mulia ini tidak seperti yang mereka pahami. Ya. Wa'bud rabbaka. Kalau mereka memahami tadi apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Kalau mereka pahami, kalau sudah tingkatan yakin, berarti sudah enggak lagi menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyatu dengan dirinya, kata mereka. Ya. Tuhan sudah melebur. Allah Azza wa Jalla sudah melebur dengan dirinya, karena dirinya sudah tingkatan paling tinggi dalam ilmu tasawuf. Masya Allah. Ya, dan ini sudah pada tingkatan kekufuran, menyatakan dirinya sebagai ya Allah Azza wa Jalla, sudah menyatu dengan dirinya. Sebagaimana Fir'aun, apa Fir'aun katakan? Ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Masya Allah. Ya, akhirnya Allah Azza wa Jalla mengazab Fir'aun dengan azab yang sangat pedih. Demikian juga salah satu bid'ah dalam tarekat Sufiyah, ya, mereka ada yang sampai meyakini syekh-syekh mereka ketika tingkatannya udah al-yakin, maka sudah menyatu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ini merupakan ajaran yang sangat berbahaya bagi akidah seorang mukmin. Sehingga mereka enggak pernah beribadah. Orang lagi pergi Jumatan, mereka enggak Jumatan. Syekhnya enggak Jumatan. Kenapa? Karena udah tingkatannya udah bersatu dengan Allah, sudah al-yakin. Masyaallah rahimani wa rahmakumullah, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia. Orang yang paling tinggi keimanan dan ketakwaannya. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan ibadah. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu. Beliau tidak pernah berhenti dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya. Sungguh beda dengan mereka. Kebid'ahan pada tarekat Sufiyah. Ya. Rasulullah SAW bahkan sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Ya, beliau sholat malam sampai ya kakinya bengkak. Kenapa? Karena beliau dalam keadaan sangat menjaga amalan-amalan ketaatan. Sampai kapan beliau ya berhenti beribadah? Sampai beliau meninggal dunia. Ya, demikian juga kita semuanya. Masyaallah wa rahman wa rahmakumullah. Kita dianjurkan untuk menjaga amalan-amalan ketaatan. Sampai kapan? Sampai al-yakin menjemput kita semuanya. Al-maut menjemput kita semuanya. Tayyib. Kemudian juga di sini ada faedah dari Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan di syarahnya, wa idza kana hadza fil ibadah fa huwa aidan fi umuril adah. Apabila perkara ini ya dalam perkara ibadah kita disuruh menjaga ibadah yang sudah rutin kita jalankan, kita disuruh menjaganya. Ya, salat duha yang biasa tiap hari jalankan, jalankan. Salat malam yang biasa tiap hari amalkan, amalkan, rutinkan. Sedekah yang biasa dirutinkan setiap pekan atau setiap bulannya atau setiap harinya, rutinkan sedekah. Apa dari amalan soleh yang bisa dirutinkan, yang dia mampu, jalankan. Ya, termasuk juga amalan-amalan duniawi, kata beliau. Amalan-amalan kebiasaan duniawi. Fayan bagi Allah yakuna lil insan ya kullu sa'atin wijhatun. Maka tidak sepantasnya bagi seorang itu setiap saat berubah-ubah. Ya. Kullu sa'atin lahu fikrun. Setiap saat punya ide lain lagi. Yang ini, urusan ini belum selesai, sudah pindah lagi. Ide yang lainnya lagi dalam urusan duniawi. Ya. Bal yastamirru wa yabqa 'ala ma huwa 'alaihi. Bahkan hendaknya dia melanjutkan, merutinkan yang dia sudah punya kebiasaan bagus dalam urusan duniawi. Malam yatabayyana al-khata'u, selama belum jelas itu adalah perkara yang salah. Fa in tabayyana al-khata'u fala yuqirru al-insanu nafsahu 'ala al-khata'i. Kalau ternyata itu adalah perkara yang salah, maka enggak sepantasnya dia merutinkan perkara yang salah. Ya, lakinna ma dama al-amru lam yatabayyan fihi al-khata'u. Akan tetapi selama perkara tersebut adalah bukan perkara yang jelas-jelas salahnya, fa inna baqa'ahu 'ala ma huwa 'alaihi ahsan, maka keadaan dia merutinkan perkara duniawi tadi yang baik, perkara duniawi tadi yang bagus untuk urusan dunianya dirutinkan, itu ahsan, lebih baik. Wa adal ala sabatihi, dan itu menunjukkan atas kekokohan dia. Ya, dalam keadaan apa? Itu dalam urusan duniawi dianjurkan. Ya, selama itu adalah bermaslahat untuk dirinya. Ya, jangan jadi orang yang suka apa ya? Kadang sebagian kita itu suka angin-anginan. Wah, sekarang lagi rame bisnis ini, wah, dia rutinkan yang itu. Tiba-tiba muncul lagi yang lainnya lagi, dia tinggalkan yang ini. Ya, bisnis yang ini yang dulu dia sudah ini kan belum mungkin, dia suruh pindah lagi. Ya. Lihat lagi di sana, oh lagi ramai, apalagi. Ya, pindah lagi dia. Belum mungkin yang pertama, dia sudah ganti lagi. Yang kayak begini barakallahu fikum, ya, itu tidak dianjurkan. Ya, kecuali kata beliau, ya, kalau seandainya ya illa arafa aina apa namanya? Kecuali kalau seandainya dia tahu itu adalah perkara yang salah. Ya, tapi kalau itu adalah perkara yang baik untuk dunianya, bagus untuk urusan maisyahnya misalnya. Tekuni. Ya. Hendaknya dia menekuni perkara tersebut, jangan suka berpindah-pindah. Tayyib wa adallu ala sabatihi, itu menunjukkan dirinya kokoh. Wa ala annahu rajulun la yakhthu khutwatan illa arafa ayna yad'u qadamah. Dalam keadaan ya, dia adalah seorang yang tidaklah melangkah satu langkah kecuali dia tahu di mana kakinya diletakkan. Artinya tepat langkahnya. Ya, wa ayna yanzau qadamah, di mana dia mengangkat kakinya. Kapan dia harus meletakkan kakinya, kapan dia harus mengangkat kakinya dalam melangkah tepat. Sampai dalam urusan dunia kita dianjurkan melazimkan, mengokohkan dalam perkara tersebut, jangan suka berpindah-pindah, berganti-ganti, akhirnya enggak kokoh. Tidak merutinkan perkara tersebut. Baik ya. Dalam keadaan apa? Ba'dun nas la yahtam bi umuril adat. Sebagian orang dia enggak peduli dengan perkara-perkara adat kebiasaan. Tajidu kulla yaumin lahu fikratun. Engkau mendapati tiap hari dia punya ide baru lagi. Ya, orang ramai-ramai tanam nilam, ya tanam nilam sudah. Tiba-tiba ramai lagi, oh sana lagi ramai batu akik, dia tinggalkan nilamnya, pergi cari batu akik ke hutan. Ya, oh lagi ramai-ramai tanam gaharu, dia tinggalkan batu akiknya, belum mukim, pindah lagi cari gaharu. Ya, demikian seterusnya. Akhirnya apa? Semuanya terbengkalai. Tapi seorang mukmin hendaknya dia melazimkan satu perkara dalam urusan apa? Duniawi, sampai seperti itu. Hendaknya yang rutin. Ya, apalagi dalam urusan apa? Ibadah tadi. Dalam urusan ibadah, ya kita dianjurkan untuk melazimkan, merutinkan ya ibadah-ibadah yang dijalankan, walaupun mungkin porsinya sedikit, yang penting rutin, dan ini yang dianjurkan. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis terkait permasalahan ini. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, wala Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, Rasulullah alaihi salatu wasalam, man nama an hizbihi minal layli. Barang siapa yang tertidur dari hizibnya, ya, dari hizibnya di malam hari. Ya, hizib ini amalan yang biasa rutin dikerjakan di malam hari. Ya, termasuk juga zikir di malam hari, sholat malam, sholat qiyamul lail di malam hari. Ya, qadarullah satu malam tiba-tiba dia ketiduran. Ya. Aw an syai'in minhu, atau dari sebahagian dari hizibnya. Ya. Dia sudah biasa melakukan sholat malam, sholat tahajud 11 rakaat misalnya. Atau dia biasa melakukannya 5 rakaat rutin, hampir enggak pernah ditinggalkan. Dia biasa di malam hari membaca satu juz Al-Quran, misalnya. rutin. Ya. Tiba-tiba satu malam terjadi ketiduran. Namanya manusia. Ya. Dalam keadaan apa? Wirid yang biasa dia baca di malam hari. Ya, zikir-zikir yang biasa dia baca di malam hari. Tiba-tiba karena ketiduran dia enggak sempat membacanya. Maka kata Rasulullah SAW, faqara'ahuma baina salatil fajri wa salatil zuhri. Kemudian dia karena ketiduran dia membacanya di antara salat subuh dan salat zuhur. Dibacanya itu bukan lagi di malam hari karena tadi malam ketiduran, tapi dibacanya setelah salat subuh, antara salat subuh dan salat zuhur. Kata Rasulullah SAW, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Maka dia akan dicatat seolah-olah dia ini membacanya di malam hari. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Masyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dikatakan oleh para ulama istilah mengkodo. Mengkodo amalan rutin yang biasa dikerjakan. Ya, apakah di malam hari? Ya, ataukah amalan yang biasa dikerjakan di siang hari? Yaitu yang disebutkan di sini wirid yang dibaca di malam hari. Salat witir, salat malam yang biasa dikerjakan di malam hari. Ya. Tiba-tiba karena ketiduran maka dianjurkan bagi dia untuk menutupi ibadah tadi malam yang ketiduran tadi di siang harinya. Habis salat subuh ya. Tapi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah karena habis salat subuh itu kita tidak dianjurkan melakukan sholat. Iya kan? Rasulullah SAW menyebutkan, la sholata ba'da subhi hatta tartafi'a asyamsu. Wala ba'da al-asri hatta taghruba. Tidak ada sholat habis sholat subuh sampai terbit matahari. Dan tidak ada sholat habis sholat asar sampai tenggelam matahari. Jadi diantara waktu-waktu yang dilarang kita melakukan sholat, ya, adalah habis sholat subuh. Kan habis sholat subuh tidak ada sholat ba'diyatan, ya kan? Beda kalau habis zuhur ada ba'diyatan, ya, habis maghrib ada ba'diyatan rawatib, habis isya ada ba'diyatan. Tapi kalau habis subuh, ya, nggak ada sholat ba'diyatan subuh. Kapan sholat rawatib pada sholat subuh? Sholat rawatibnya sebelum subuh, dua rakaat sebelum subuh. Ya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, rakaat al-fajri khairu minad dunya ma fiha. Dua rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya, tapi kalau habis subuh enggak ada salat ba'diyatan. Barakallahu fikum. Ya, demikian juga habis asar enggak ada salat ba'diyatan. Ya. Nah, kalau seandainya ada seorang yang tadi malam ketiduran, dia biasa melakukan sholat witir 5 rakaat atau sholat witir 3 rakaat atau sholat tahajud sampai 11 rakaat. Dia udah rutin. Ya, karena tadi malam ketiduran, enggak sempat lagi bangun kecuali sudah azan subuh, maka dianjurkan bagi dia untuk menggantikannya. Ya, di siang hari. Waktunya kapan? Dari setelah terbit matahari. Ya, matahari sudah mulai terbit. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, wa innal qadha'a yakunu min ba'di irtifa'i syamsi ya qida rimhin. Sesungguhnya mengqadha'nya itu dilakukan ketika matahari sudah naik kurang lebih sepenggal tombak. Ya, kurang lebih dari setelah terbit ya sekitar 15 menitan. Ya. Baru kemudian salat mengganti yang tadi malam. Ya, mengganti yang tadi malam. Hanya saja apa? Dilakukannya genap. bukan ganjil. Karena kalau sholat malam itu namanya sholat witir, ya, sholat apa? Sholat witir. Tapi kalau sudah mengkodoknya pada waktu yang sudah siang hari, maka itu dianjurkan genap. Jadi kalau biasanya 5 rakaat, ya ditambah jadi 1, jadi 6 rakaat. Kalau udah biasanya 3 rakaat, ya ketiga sholat di waktu duha tadi dilakukan jadi 4 rakaat. Ya. Kalau kebiasanya 11 rakaat, berarti dilakukan 12 rakaat. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasannya sangat dianjurkan menjaga sholat-sholat yang rutin dia sudah lakukan. Ya, walaupun ternyata dia sedang terhalangi karena satu uzur. Ya, tapi hendaknya dia apa? Menjalankannya di saat ya dia ada ke lapangan ya di waktu siang hari. Tayib, hal ini menunjukkan bahwasanya apa? Anjuran untuk menjaga ibadah-ibadah yang memang dia sudah rutin dia jalankan. Ya, demikian juga Rasulullah SAW pernah beliau karena banyak utusan-utusan dari daerah-daerah yang ingin belajar kepada beliau, bertamu kepada beliau alaihi salatu wasalam, beliau sampai tidak sempat menjalankan sholat ba'diyatan zuhur. Dan beliau mengkodoknya ketika sudah habis sholat asar. Ya, mengkodoknya ketika sudah habis sholat asar. Ya, demikian juga barakallahu fikum, ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya amalan yang sudah rutin dikerjakan, maka hendaknya dia apa? Dia menjaganya ketika terluput karena satu dan lain hal, kayak tadi ketiduran atau karena ada kesibukan, hendaknya dia gantikan di lain waktu. Kalau memang itu adalah satu kebiasaan yang sudah biasa dia kerjakan. Qadhal iman barakallahu fikum. Ya, demikian juga wirid. Malam hari dia biasa melakukan wirid atau pagi hari dia biasa membaca wirid. Ya, kalau wirid kemarin sudah kita bahas bahwasanya waktunya agak luas. Aduh, saya biasa kalau habis sholat subuh baca wirid, baca zikir ini. Wah, ini terluput. Ya. Ini sudah lewat. Maka segera ditutup dengan bacaan wirid tersebut di kapan yang dia teringatnya. Ya, barakallahu fikum. Kenapa hadirin? Karena di sini kita dianjurkan untuk menjaga amalan yang sudah rutin kita lakukan. Ya, demikian juga termasuk sholat ba'diyatan atau qobliyatan subuh ya. Tadi sudah dibahas. Ya, sholat qobliyatan subuh yang 2 rakaat. Ya, Rasulullah SAW hampir tidak pernah meninggalkan. Ya, ketika safar, ketika mukim, ya, itu tidak pernah ditinggalkan. Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ya, maka Rasulullah SAW asyadda ta'ahudan min raka'atil fajri. Rasulullah SAW tidak pernah menjaga solat-solat witir, solat-solat rawatib lebih dibandingkan menjaga solat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Ini yang paling dijaga oleh Rasulullah SAW sampai ketika safar beliau lakukan. Ya. Dalam keadaan apa? Para ulama menyebutkan kalau seandainya satu hari ketiduran, bangun, tiba-tiba sudah komat masjid, ya, sehingga dia langsung ambil air wudhu, sholat berjamaah di masjid. Maka sholat qobliyatan sebelum subuh 2 rakaat itu tentunya terluput. Nah, ini kita dianjurkan untuk mengkodoknya, menggantinya. Ya, boleh habis salam dari sholat subuh, boleh juga nanti ketika matahari naik sepenggalah tombak. Dan itu yang lebih utama. Ya, habis penggalah tombak naik, maka kita dianjurkan mengqadha sholat sunnah 2 rakaat qobliyatan subuh. Yang kata Rasulullah SAW tadi, khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya, masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk menjaga ibadah-ibadah yang memang sudah rutin dijalankan. Ya, walaupun sudah barakallahu fikum berlalu waktunya. Ya, sudah berlalu waktunya. Nah, demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Wa kadzalika law fata al-insan siyamu thalathati ayyamin minasy-syahr. Demikian juga kalau seorang insan terluput berpuasa 3 hari setiap bulan. Al-ayyamul bidh, istilahnya puasa ayyamul bidh, hari-hari putih. Ya, kan Rasulullah SAW menyebutkan man shoma ya salasata ayyam fi kulli syahrin kana kasiyamid dahr. Maka qala alaihi salatu wasallam, barang siapa berpuasa setiap bulan 3 hari, maka dia seolah-olah seperti berpuasa selama 1 tahun, sepanjang tahun. Ya. Jadi, kalau seandainya kita seorang insan sudah punya kebiasaan puasa 3 hari dalam sebulan. Ya, yang paling dianjurkan waktunya tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya. 13, 14, 15. Tiba-tiba ya, misalkan terlewat, terluput. Ya. Fa innahu yaqdiha ba'da dzalik, kata Syekh rahimahullah. Maka dia dianjurkan untuk mengqadanya sesudah itu. Wa in kana siyamuha wasi'an fatajuzu fi awwali syahr wa fi wasatihi wa fi akhirih. Ya, walaupun puasanya sebenarnya lebih luas lagi. Artinya kalau memang dia sudah punya kebiasaan tiap 13, 14, 15 dia puasa. Puasa apa? Ayyamil bidh. Tiba-tiba karena satu dan lain hal, sakit ya, atau karena kesibukan ini dan itu, enggak sempat lagi puasa 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Maka kata beliau, boleh atau hendaknya dia mengkodoknya, menggantinya. Ya. Dalam keadaan sebenarnya puasanya memang bisa lebih luas lagi waktunya. Ya. Tanggal 13, 14, 15 ini yang afdolnya, kata beliau. Yang afdolnya. Tapi kalau ternyata tanggal ini udah terlewat, karena sakit, karena ada kesibukan, atau karena ada halangan tertentu, ya sudahlah, sudah di akhir-akhir bulan, gak apa-apa puasa, yang penting 3 hari. Kan Rasulullah SAW tadi menyebutkan, man shoma salasata ayyam fi kulli syahr. Barang siapa berpuasa 3 hari setiap bulan. Ya. Jadi kalau puasanya nanti tanggal 20, 21, 22. Atau dia masukkan dengan puasa Senin Kamis. Senin, Kamis, Senin, Kamis, 3 hari dalam setiap bulan. Ya, dia niatkan ingin mendapatkan pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Kenapa? Yang penting setiap bulan 3 hari. Maka insya Allah dia dapatkan. Ya, insya Allah dia dapatkan. Walaupun waktunya sudah tidak lagi pada tanggal 13, 14, 15. Ya, ini keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ana ringkaskan dari syarahnya beliau. Tayyib ya. Hanya saja ikhwah barakallahu fikum, beliau menyebutkan di sini sebagai penutup ya, bahwasannya tadi kita dianjurkan untuk tidak meninggalkan satu ibadah yang kita sudah lupa atau ketiduran ya. Amma ma la yumkin qada'uhu, adapun satu amalan yang tidak memungkinkan untuk diqada. Fa innahu idza nasiyahu saqata, maka kalau dia lupa sudah gugur. Ya, misalkan beliau kasih contoh salat tahiyatul masjid. Salat ketika masuk masjid, ya kan? Kita udah biasa setiap masuk masjid salat sunat 2 rakaat. Setiap masuk masjid salat sunat 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid. Tayyib. Tapi ketika dia lupa dan waktunya udah berlalu lama. Waktunya sudah berlalu lama. Fa innahu la yaqdiha. Maka sungguhnya dia tidak dianjurkan mengkodoknya. Ya, kenapa? Li'an hadhihi sholata sunnatun muqayyadatun bisababin. Karena sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang terikat waktunya. Kapan? Ketika baru masuk masjid. Ya. Waktunya terikat ketika baru masuk masjid. Ya. Tapi ketika dia lupa masuk masjid duduk, kemudian dia lupa tidak melakukannya sekian lama, maka sudah enggak lagi dianjurkan mengkodoknya. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi ini waktu sholat sunnah tahiyatul masjid sudah berlalu. Ya, adapun yang lainnya yang tadi disebutkan, ya, karena ada satu dan lain hal, maka dianjurkan untuk mengkodoknya, menggantinya sebagai bentuk penjagaan terhadap amalan-amalan yang sudah rutin dia jalankan, seperti sholat rawatib atau puasa-puasa sunnah atau wirid atau zikir yang tadi sudah disebutkan. Ya. Sebagai anjuran menjaga amalan-amalan yang sudah dirutinkan. Wallahul muwaffiq ikhwan, mungkin ini yang bisa dibahas pada malam hari ini. sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabihi.